بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة، وهي من أشدها نهيا. النهي عن الحلف بهذه المخلوقات، لأن النهي مبناه التعظيم، والتعظيم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث أن الحلف بغير الله شرك، كما سيأتي عند المصنف رحمه الله. ولذا وجب على كل مسلم أن يحذر من الحلف بغير الله أيا كان، لا بالنبي ولا بالكعبة ولا بالملائكة ولا بالآباء ولا بغير ذلك. ومن كان حالفا فليحلف بالله وحده. وساق رحمه الله جملة من الأحاديث في هذا الباب. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فمن كان حالفا فليحلف فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت. ففيه النهي عن الحلف بالآباء، وأن الواجب على من أراد أن يحلف أن يحلف بالله وحده، وإلا فليصمت، لا يحلف بشيء، لأن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى شرك. ثم أورد عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. رواه مسلم. والطواغي جمع طاغية، وهي الأصنام، ومنه الحديث: هذه طاغية دوس، أي صنمهم ومعبودهم. وروي في غير مسلم بالطواغيت، جمع طاغوت، وهو الشيطان والصنم. فنهى عليه الصلاة والسلام عن النهي بالأصنام، والنهي ونهى عن الحلف بالآباء. قال: وعن بريدة عن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا أيضا مما ينهى عنه من الحلف، أن يحلف المرء بالأمانة، بأمانته مثلا أو نحو ذلك، فهذا مما ينهى عنه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليس منا، ولا يقال في النصوص ليس منا إلا فيما هو كبير. وعنه أي بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. وهذا فيه خطورة الحلف بغير الإسلام، مثلا يقول القائل: هو يهودي إن لم يكن الأمر كذا، أو هو نصراني إن لم يكن الأمر كذا، أو هو مجوسي إن لم يكن الأمر كذا. فإن كان كاذبا فهو كما قال، أي بالكلام الذي وصف نفسه به بأنه يهودي أو نصراني أو غير ذلك. وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، لأن في هذا النوع من الحلف استهانة بأمر الإسلام واستهانة بأمر الدين. ثم ختم رحمه الله هذه الأحاديث بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة، قال ابن عمر لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وفسر بعض العلماء قوله كفر أو أشرك على التغليظ كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرياء شرك. وهذا الحديث في الذي ختم به رحمه الله فيه أن الحلف بغير الله شرك، وإن كان مجرد جريان لفظ على اللسان فهذا من الشرك الأصغر، وأما إذا كان معظما للمحلوف به تعظيما مماثلا لتعظيم الله أو أشد فهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة. وعموما الواجب على المسلم أن يصون لسانه وأن يحذر أشد الحذر من الحلف بغير الله أيا كان، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, tiada sekutu baginya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan kepada seluruh sahabatnya. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bab yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang larangan bersumpah dengan makhluk. Bab tentang larangan bersumpah dengan makhluk, seperti bersumpah dengan Nabi, atau dengan Ka'bah, atau dengan malaikat, atau dengan langit, atau dengan nenek moyang, atau dengan kehidupan, atau dengan ruh, atau dengan kepala, atau dengan kenikmatan sultan, atau dengan debunya si fulan, atau dengan amanah. Dan bersumpah dengan amanah ini merupakan bersumpah yang paling dilarang. Bersumpah yang paling dilarang dari hal-hal yang disebutkan di atas adalah bersumpah dengan amanah. Larangan untuk bersumpah dengan makhluk-makhluk ini karena bersumpah pada dasarnya adalah terdapat nilai pengagungan, dan mengagungkan sesuatu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa orang yang bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala maka dia telah melakukan kesyirikan. Oleh karenanya merupakan kewajiban bagi setiap muslim agar dia meninggalkan sumpah dengan makhluk. Apabila dia bersumpah maka harusnya dia bersumpah hanya dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dia ingin bersumpah maka harusnya hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan muallif al-imam an-Nawawi rahimahullah menyebutkan banyak hadis di dalam bab ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang kalian untuk bersumpah dengan nenek-nenek moyang kalian. Maka barang siapa yang bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan Allah, atau hendaklah dia diam. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam riwayat sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka barang siapa yang ingin bersumpah, maka janganlah dia bersumpah kecuali dengan nama Allah, atau hendaklah dia diam. Di dalam hadis ini jelas terdapat larangan untuk bersumpah dengan nenek moyang, dengan nama-nama nenek moyang. Bagi siapa yang ingin bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kesyirikan. Hadis yang berikutnya tentang larangan bersumpah dengan makhluk adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman ibn Samurah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Janganlah kalian bersumpah dengan tawagi dan juga dengan nama-nama nenek moyang kalian. Janganlah kalian bersumpah dengan at-tawagi dan juga jangan bersumpah dengan nama-nama nenek moyang kalian." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksud dari kata at-tawagi di dalam hadis ini adalah jamak atau bentuk plural dari kata taghiyah. Yang dimaksud dengan at-tawagi di sini adalah berhala-berhala. Janganlah kalian bersumpah dengan berhala-berhala. Yang menunjukkan bahwa arti dari at-tawagi adalah berhala-berhala adalah hadis yang lafalnya hadhihi taghiyatu Daus. Ini adalah taghiyahnya kabilah Daus. Maksudnya adalah berhala mereka dan sesembahan mereka. Diriwayatkan dari riwayat selain Imam Muslim, at-tawagid la tahlifu bit-tawagid. Janganlah kalian bersumpah dengan berhala-berhala. Yang dimaksud di sini adalah syaitan dan berhala. Di sini juga terdapat larangan. Di dalam hadis ini juga terdapat larangan untuk bersumpah dengan asnam atau dengan berhala-berhala. Dan larangan untuk bersumpah dengan nenek-nenek moyang kita semuanya. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah, sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan amanah, barang siapa yang bersumpah dengan amanah, maka dia bukan dari golongan kami. Dia bukan dari golongan kami. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ini juga merupakan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah dengan amanah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Falaisa minna." Dia bukan golongan dari kami. Dan tidak dikatakan dia bukan golongan dari kami kecuali karena hal tersebut merupakan dosa besar. Karena hal tersebut merupakan dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan dia bukan golongan dari kami kecuali karena perbuatan tersebut merupakan dosa besar. Diriwayatkan dari Buraidah juga radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang bersumpah dan dia mengatakan di dalam sumpah tersebut, sungguh saya bebas dari Islam atau keluar dari Islam, maka apabila dia bohong dalam sumpah tersebut, maka dia sebagaimana yang dia sumpahkan, dia akan keluar dari Islam. Apabila orang tersebut jujur dalam sumpahnya, benar dalam sumpahnya, maka dia tidak akan kembali kepada Islam dengan keadaan yang selamat, dalam keadaan yang selamat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita tentang bahaya bersumpah dengan selain Islam. Bahaya tentang bersumpah dengan selain Islam. Misalnya dengan mengatakan dia adalah seorang Yahudi. Jika hal ini tidak demikian, dia adalah seorang Yahudi jika hal ini demikian atau tidak demikian. Dia seorang Nasrani apabila hal ini tidak demikian. Dia seorang Majusi apabila hal ini tidak demikian. Ini semuanya merupakan sumpah dengan selain Islam. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Karena di dalamnya terdapat penghinaan tentang perkara atau tentang penghinaan terhadap agama Islam yang sangat mulia ini. Maka jangan sampai kita terjatuh di dalam kesalahan ini. Karena apabila sumpah tersebut benar, maka sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut tidak akan kembali kepada agamanya dengan selamat, karena dia telah menghinakan Islam, karena dia telah merendahkan agama Islam. Kalau dia bohong di dalam sumpah tersebut, maka jelas dia akan sebagaimana yang dikatakannya. Dia akan menjadi Yahudi, atau dia akan menjadi Nasrani atau Majusi dan seterusnya. Kemudian muallif Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengakhiri bab ini dengan menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau pernah mendengar seseorang mengatakan, athar ya, ini adalah athar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau pernah mendengar seseorang mengatakan, tidak demi Ka'bah, tidak demi Ka'bah. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, janganlah engkau bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala, karena sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah kafir atau telah terjatuh di dalam kesyirikan. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan kufur dan perbuatan syirik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Para ulama atau sebagian ulama menafsiri hadis ini, menafsiri sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah terjatuh ke dalam tindakan kekufuran dan tindakan kesyirikan, dengan tafsiran bahwa ini merupakan perkataan untuk mengeraskan kesalahan, bahwa tindakan tersebut merupakan kesalahan yang besar, merupakan kesalahan yang besar atau dosa yang besar. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Ar-riya'u syirkun," bahwa riya merupakan kesyirikan. Hadis ini, hadis yang terakhir ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, menunjukkan kepada kita semuanya bahwa bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala merupakan kesyirikan. Bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala merupakan kesyirikan. Namun, apabila sumpah tersebut merupakan sumpah yang sudah menjadi kebiasaan lisannya, maka kesyirikannya masuk dalam kesyirikan kecil atau syirik asghar. Apabila sumpah tersebut memang karena dia mengagungkan sesuatu atau suatu hal yang dia jadikan sumpah, maka ini masuk dalam kesyirikan akbar atau kesyirikan besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Akan intinya hendaknya kita menjauhi dengan sejauh-jauhnya tindakan bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyaknya hadis yang melarang kita untuk bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita semuanya menjaga lisan kita. Jangan sampai kita bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, babun taghlidul yamin al-kadhiba amdan. تغليظ اليمين الكاذبة أي ما في اليمين الكاذبة من الإثم العظيم والعقوبة، وأن الواجب على المسلم أن يحفظ يمينه ولا يتعمد الكذب لأن تعمد الكذب مع الحلف هذا من الاستخفاف باليمين ومن عدم التعظيم لها. وإذا كان يترتب على اليمين الكاذبة تعدي على حقوق الآخرين فالأمر أعظم والعقوبة أشد، كما سيأتي تفصيل ذلك فيما ساقه رحمه الله تعالى من أدلة. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. الآية متفق عليه. هذا الحديث فيه الوعيد في باب الحلف، وأن من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه، مثل أن يكون له، أن يكون لشخص عنده مال فيجحد ذلك المال ويحلف أنه لا مال له عنده، ولا يكون عند الآخر بينة، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا لم يكن عند صاحب المال بينة وحلف هذا أنه لا مال له عنده واقتطع هذا المال بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان، ولقاؤه الله وهو عليه غضبان يوجب دخول النار وتحريم الجنة كما سيأتي في الحديث الذي بعده، حتى لو كان شيئا قليلا فالأمر ليس بالهين. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداق ذلك من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. باب yang berikutnya adalah bab tentang kerasnya atau taghlidh al-yamin al-kadhibah amdan, bahwa yamin atau sumpah dengan berbohong dan dengan disengaja, sumpah dusta yang disengaja merupakan perbuatan yang sangat besar dosanya. Ini merupakan keterangan tentang kerasnya hukuman atau dosa, besarnya dosa bagi sumpah dusta. Jangan sampai seseorang sengaja untuk berbohong dalam sumpahnya, karena di dalam tindakan tersebut terdapat tindakan merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila di dalam sumpah dusta tersebut terdapat atau berhubungan dengan hak orang lain, berhubungan dengan hak orang lain dengan menzalimi mereka, maka sumpah tersebut dosanya menjadi lebih keras, dosanya menjadi lebih besar. Dan Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan banyak hadis di dalam bab ini. Di antaranya adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda: barang siapa yang bersumpah mengakui harta seorang muslim dengan tanpa hak, sebenarnya adalah harta dia, akan tetapi dia mengakui harta tersebut dengan bersumpah, maka dia akan menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala sedang Allah subhanahu wa ta'ala marah kepadanya. Dia akan menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan marah kepadanya. Kemudian beliau Ibnu Mas'ud mengatakan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami dari benarnya hal tersebut, membacakan ayat dari kitab Allah Azza wa Jal, innal ladzina yashtaruna biahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila, sesungguhnya orang-orang yang membeli perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit, maka merekalah orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak bicara kepada mereka, tidak memandang kepada mereka pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membersihkan mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis ini terdapat ancaman yang sangat besar. Ancaman yang sangat besar bagi mereka yang bersumpah dengan sumpah dusta, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika dia mempunyai hutang kepada orang, kemudian orang tersebut tidak memiliki bukti apapun terhadap hutang yang tersebut, kemudian orang tersebut mengingkari hutang yang dia tanggung dan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini nantinya akan bertemu, akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah dalam keadaan marah kepadanya. Dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala ketika dia menjumpai Allah Subhanahu wa taala mengharuskan orang tersebut masuk neraka dan mengharamkan orang tersebut dari masuk surga. Seperti hadis yang akan datang. Walaupun harta yang diingkari tersebut atau hutang yang diingkari tersebut jumlahnya sedikit. Makanya Ibnu Mas'ud, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang sudah kita baca tadi. Qala rahimahullah wa an Abi Umamah Iyas ibn Tha'labah al-Harithi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminih faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama 'alayhi al-jannah. Faqala lahu rajul وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. وهذا فيه التحذير من أكل أموال الناس بالباطل ولو كان شيئا يسيرا واقتطاع شيء من أموالهم بالباطل إما بالأيمان الكاذبة أو بالدعاوى الزائفة. وأن الواجب على المسلم أن يحذر من ذلك. قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه يعني حلف بيمينه كاذبا واقتطع بهذا الحلف حق لأخيه المسلم فعقوبته النار. قال فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك. فيجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر من أن يقتطع حق أخيه المسلم بالأيمان الكاذبة ولا يستهين بالشيء وإن قل حتى ولو كان قضيبا من أراك يعود عودا من أعواد المساوك. حديث yang berikutnya adalah hadith yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Iyas ibn Tha'labah al-Harithi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengambil atau mengakui hak seorang muslim dengan sumpahnya, barang siapa yang mengakui hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mengharuskan baginya neraka dan mengharamkan baginya surga. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar perkataan beliau ini, apakah walaupun barang tersebut merupakan sesuatu yang sedikit wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, walaupun barang tersebut merupakan sepotong dari sepotong dari kayu arak yang dipakai untuk siwak ya. Kayunya kecil walaupun hanya sepotongnya. Ini menunjukkan walaupun barang tersebut atau harta tersebut merupakan sesuatu yang sangat sedikit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini, di dalam hadis ini terdapat ancaman dari memakan harta manusia dengan cara yang batil, dengan cara yang haram, baik dengan sumpah-sumpah yang dusta ataupun dengan dakwaan-dakwaan yang palsu. Orang yang melakukan tersebut akan diwajibkan untuk masuk neraka dan diharamkan untuk masuk surga. Maka hendaklah bagi setiap muslim, bagi semua muslim untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah dia mendakwa atau mengakui barang orang lain atau barang sesama muslim dengan sumpah dustanya. Dan jangan sampai dia menyepelekan hal tersebut walaupun harta tersebut jumlahnya sedikit. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. وفي رواية أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم يعني بيمين هو فيها كاذب. فهذا الحديث في التغليظ في اليمين الكاذبة المتعمد فيها صاحبها ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق. وسميت يمينا غموسا لأنها توجب غمس صاحبها في النار يوم القيامة. Kemudian pengarang Imam Nawawi rahimahullah menutup bab ini dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, dosa-dosa besar adalah melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa yang tak bersalah dan bersumpah dengan sumpah yang dusta. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Di dalam riwayat lain ada seorang Arabi, seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala." Seorang Arab Badui tersebut bertanya lagi, "Kemudian apa wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sumpah dusta. Kemudian aku bertanya, apakah sumpah dusta tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu orang yang mengakui harta seorang muslim dengan sumpah yang dia bohong dalam sumpah tersebut. Di dalam hadis ini terdapat ancaman bagi mereka yang mengakui harta seorang muslim dan dia berdusta di dalam sumpahnya tersebut. Dia mengakui harta seorang muslim dengan menggunakan sumpah dan dia berdusta dalam sumpah tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkannya ke dalam dosa-dosa besar. Sehingga jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesalahan yang sangat besar ini. قال رحمه الله تعالى: باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه. وأورد تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث، قال عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير، رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، متفق عليه. وهذا فيه معاشر المستمعين أن على العبد إذا حصل منه أن حلف وصدرت منها اليمين على شيء أن يفعله أو أن لا يفعله، ثم تبين له أن الخير في غير ما حلف عليه، فالذي ينبغي عليه في هذا المقام أن يكفر عن يمينه وأن يفعل الأفضل كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وتوجيهه وإرشاده في هذه الأحاديث. Bab yang berikutnya adalah bab tentang dianjurkannya bagi orang yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia melihat ada hal lain yang lebih baik dari sumpah tersebut untuk dilakukan, maka dianjurkan bagi dia untuk meninggalkan sumpah tersebut dan menebusnya dengan tebusan. Banyak hadis yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Samurah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepadaku, apabila engkau telah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian engkau melihat yang lain lebih baik dari sumpah tersebut, maka hendaklah engkau melakukan hal tersebut, melakukan hal lain tersebut yang menyelisih sumpahmu. Kemudian hendaklah engkau menembus sumpahmu dengan tebusan. Hadis senada diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia melihat yang lainnya lebih baik dari sumpahnya tersebut, maka hendaklah dia menebus sumpahnya dan melakukan apa yang lebih baik tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis lain juga yang senada dengan hadis-hadis yang telah lalu, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh aku demi Allah insyaallah tidak bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian aku melihat yang lain lebih baik kecuali aku akan tebus sumpahku dan aku akan melakukan apa yang lebih baik dari sumpahku. Hadis ini diriwayatkan atau disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis-hadis di atas terdapat pelajaran yang sangat berharga bagi seorang hamba apabila dia telah melakukan sumpah untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, dan setelah itu dia melihat ada hal lain yang lebih baik dari sumpahnya tersebut untuk meninggalkan sumpahnya dan melakukan apa yang lebih baik baginya, melakukan apa yang dia pandang lebih baik, kemudian dia menebus sumpah tersebut. Inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita amalkan. ثم ختم رحمه الله بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه متفق عليه. قوله يلج بفتح اللام وتشديد الجيم أي يتمادى فيها ولا يكفر. وقوله آثم هو بالثاء المثلثة أي أكثر إثما. وهذا فيه أن من حلف على يمين يقول عليه الصلاة والسلام لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله, لأن يلج أحدكم, يعني اللجاج بينه المصنف رحمه الله بأنه يتمادى في اليمين وأن يمضي بما تقتضيه اليمين وإن لزم من ذلك حرج ومشقة عليه. فإذا حلف على يمين لأن يتمادى في تلك اليمين التي فيها المشقة والحرج عليه آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه, فيكون الذي ينبغي عليه في هذا الباب أن يكفر مثل ما مر معنا في الحديث التي قبله عن يمينه وأن يفعل الذي هو أفضل. وذكر الأهل يمين أهله هذا خرج مخرج الغالب, وإلا فإن الحكم يتناول الأهل وغير الأهل. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang terakhir dari bab ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian terus berpegang teguh dengan sumpahnya terhadap keluarganya, itu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dia menebus sumpah tersebut dengan tebusan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang memegang teguh sumpahnya yang menjadikan keluarganya berat, itu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dia menebus sumpahnya tersebut dengan tebusan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya, bahwa apabila kita bersumpah kemudian kita melihat sumpah tersebut memberatkan kita, memberatkan keluarga kita, maka hendaklah kita tinggalkan sumpah tersebut jika kita melihat bahwa di sana ada yang lebih baik dari sumpah tersebut. Hendaklah kita tinggalkan sumpah tersebut dan kita menjalankan hal yang menyelisih sumpah tersebut, kemudian kita menebusnya dengan tebusan. Itu lebih baik bagi kita sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang telah lalu. Di dalam hadis ini disebutkan kata al-ahl atau keluarga atau istri. Kenapa disebutkan kata al-ahl? Padahal sebenarnya hukumnya umum. Ini karena sabda ini keluar dari yang sudah menjadi kebiasaan, yang menjadi kebiasaan orang bersumpah kepada keluarganya, bersumpah kepada istrinya. Ini yang sudah menjadi kebiasaan sehingga Rasulullah SAW menyebutkan kata keluarga. Padahal sebenarnya hukumnya umum, baik sumpah tersebut kepada keluarga kita atau sumpah tersebut kepada orang lain selain keluarga kita. Demikian. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.